konsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey, bawa botol minum dari rumah, beralih ke transportasi publik, jadi konsumen yang peduli, membeli yang baik berteknologi ramah. Dan jadilah green consumer, membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Yuhu. Dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey. Transportasi publik.